أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian di dalam membaca Kitabul Ilmi dan pembahasannya masih berkaitan dengan al-asbab al-mu'inah ala talabil ilm, sebab-sebab yang membantu di dalam menuntut ilmu. Dan sebab yang pertama telah selesai di dalam kita membaca, yaitu tentang at-taqwa. Dan sebab yang kedua yaitu al-musabaratu wal-istimraru ala talabil ilm, keteguhan dan terus menerusnya seseorang di dalam menuntut ilmu. Dan kita akan baca pada kesempatan kali ini tentang para salaf, perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu, tindakan mereka untuk meraih ilmu. Akan disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, qala walis salafis salih qadaya mashhuratun fil musabarati ala talabil ilmi hatta anna yurwa an Ibn Abbas radiyallahu anhu anna usuila bima adraqtal ilma, bahwa as-salafus salih memiliki kisah-kisah yang terkenal, masyhurah yang terkenal di dalam keteguhannya menuntut ilmu, keteguhannya di dalam menuntut ilmu, sampai-sampai diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Naam. Maka qala bilisani su'alin wa qalbin uqulin wa badanin ghairu muawwalin. Yaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku mendapatkan ilmu dengan lisan yang sering bertanya, wa qalbin uqul, dan dengan hati yang selalu berpikir, dan dengan badan yang tidak mudah sakit, yaitu menjaga kesehatannya. Barakallahu fikum. Ini naam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat mulia, anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara bagaimana dia mendapatkan ilmu. Kemudian dan juga masih diriwayatkan dari Ibnu Abbas Beliau mengatakan, in kana liyablughani al-hadithu anir rajuli fa'ati babahu wa huwa qail fa'atazawwadu radai ala babihi tasfaru rihu ala alayya minat turab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jika seseorang yang memiliki hadis yang aku bisa mendapatkan dari orang tersebut, kata beliau, fa'ati babau, maka aku akan mendatangi rumahnya. Naam. Dan aku akan hamparkan selendang saya di depan pintunya. Walaupun angin yang bawa debu menerpaku, mengenaiku. Karena di sana padang pasir. Naam, tak kalah angin kencang. Naam, debu berterbangan. Maka ini perjuangan beliau Ibnu Abbas. Fayakhruju, maka pemilik rumah keluar. Fayakul, dan mengatakan, ya bena ammi Rasulillah, maja abik. Wahai anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau datang ke rumah sampai seperti ini? Naam. Ala arsalta ilayya fa'atika, kata seorang tersebut, kenapa engkau tidak mengutus seorang yang aku bisa datang kepadamu? Naam. Karena Ibnu Abbas merupakan seorang sahabat yang mulia. Naam, yang dipandang oleh kaum muslimin di saat itu. Naam. Maka masih ya, dia menyempatkan datang ke seorang yang dia, orang tersebut memiliki hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu belum mendapatkannya. Fa aqulu, maka Ibnu Abbas mengatakan, ana ahaku an atiyaka. Maka aku berkata, kata Ibnu Abbas, aku orang yang berhak untuk mendatangimu. Naam. Karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Barakallahu fikum. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Naam. Ini kaidah yang diberikan oleh para ulama. Maka Ibnu Abbas, ini salah satu contoh bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi dia. Naam. Barakallahu fikum. Fa as'aluhu an hadis, maka Ibnu Abbas bertanya kepada orang tersebut tentang hadis yang Ibnu Abbas mencari hadis tersebut. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tawadha'a lil ilmi farafa'ahu Allah bihi. Bahwa Ibnu Abbas tawadhu terhadap ilmu. Ya, tidak merasa ya, na'am, bahwasanya dia orang yang mulia, orang yang lebih banyak adillah. Tapi dia tawadhu terhadap ilmu. Apa konsekuensinya? Farafa'ahu Allah bi, maka dengan sifat tawadhu'nya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka ilmu perlu adanya sifat tawadhu. Maka tak kalah seseorang belajar, na'am, mendengarkan kajian-kajian, walaupun dia sudah 3 kali mendengarkan kajian tersebut, sudah lewat kitab-kitab tersebut, maka tak kala dia mendengarkan tawadhu, seolah-olah tidak pernah mendengarkan kitab tersebut, sehingga ilmu itu akan mudah didapatkan. Bisa jadi faedah-faedah akan muncul, faedah-faedah yang belum sempat dia dapatkan di dalam pembahasan-pembahasan yang pernah dia bahas, dia akan dapatkan di dalam majelis tersebut. Maka butuh tawadhu di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ay yusabira al-musabarata al-kibirata Maka kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin, maka sepantasnya untuk seorang penuntut ilmu memiliki keteguhan, dengan keteguhan yang sangat besar di dalam menuntut ilmu. Wa yurwa aidan an Syafi'i rahimahullahu annahu tadhafahu al-Imam Ahmad dzata lailatin. Diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i pada suatu malam. Faqadima lahul asya. Naam. Kemudian Imam Ahmad menghidangkan makan malam untuk Imam Asy-Syafi'i. Fa'akala Asy-Syafi'i, maka Imam Asy-Syafi'i memakan hidangan tersebut dengan lahap dan habis. Apa yang dihidangkan oleh Imam Ahmad tidak tersisa sedikit pun. Tsumma tafarraqa ar-rajulan ila manamihima. Kemudian keduanya, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, berpisah untuk naam persiapan tidur. Fabaqiya Syafi'i rahimahullah yufakkiru fi istinbati ahkamin min haditsin. Maka Imam Syafi'i naam berada di atas pembaringan tempat tidurnya, yufakir, sambil berpikir untuk mengeluarkan hukum-hukum pada suatu hadis. Melakukan istinbat di dalam suatu hadis, mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam hadis tersebut, faedah-faedah yang ada di dalam hadis tersebut. Wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair. Ya. Sahabat ya yang masih kecil saat itu. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan Nughair? Apa yang dilakukan? Ini ucapan Rasulullah kepada anak kecil. Imam Syafi'i berpikir untuk mengeluarkan hukum, mengeluarkan faedah dari hadis yang sependek itu. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Nah, pendek. Seolah-olah kalau kita dengar lewat aja kita. Nah, tetapi bagi seorang imam lain, ya, suatu yang sangat berharga. Nah, Aba Umair kana ma'hu ta'irah. Ta'irah saghir. Bahwasanya Aba Umair memiliki burung yang masih kecil, yang yusamman Nughair, yang dinamakan Nughair. Famata hadha ta'iru fahazina alaihi sobi. Maka burung yang kecil tersebut yang namanya Nughair, yang diberikan nama Nughair, itu mati. Fahazina alaihi sobi. Maka anak tersebut sedih. Naam. Anak tersebut sedih dengan matinya burungnya. Naam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudaibu sibyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bercanda. Ya, mengajak bercanda, mengajak bergurau ya kepada si anak tersebut. Mengurangi kesedihan yang dihadapi si anak tersebut. Wa yukallimu kulla insan bima yaliku bi. Dan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kepada setiap manusia apa yang pantas ya, dengan metode apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada siapa? Nah, kepada anak kecil ya, intonasinya dengan nada santai bercanda. Nah, barakallahu fikum. Fadhalla tulul laili yastanbitu min hadal hadis. Maka berlalu malam di malam itu ya, dan Imam Syafi'i terus mengambil istinbat, mengeluarkan hukum faedah dari hadis naam yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Naam. Wa yuqalu innahu istanbata minhu akthar min alfi faedatin. Dan dikatakan bahwa di saat malam itu juga Imam Syafi'i bisa mengeluarkan faedah hukum-hukum di dalam hadis ya yang tadi ya Aba Umar ma fa'ala nughair ya lebih dari 1000 faedah. Bayangkan barakallahu fikum. Ini bayangkan 1000 faedah dari hadis yang sedikit. Ya Aba Umar ma fa'ala nughair. Nah. Ini begadang beliau Imam Syafi'i, begadang dalam rangka untuk mengeluarkan hukum faedah hadis yang tadi. Naam. Wala'alau idza stanbata faedatan jarra ilaiha haditsun akhar. Maka ya juga dia mengeluarkan faedah-faedah hadis yang lain juga bisa ya lebih dari apa yang tadi dilakukan. Naam. Yaitu akan mengeluarkan faedah-faedah yang naam banyak dari hadis-hadis yang lain. Wa hakadha hatta tatimma, dan begitulah sampai naam sempurna faedah tersebut. Naam yang naam dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Falamma udhinal fajr, maka tak kala dikumandangkan azan fajar subuh. Qama Syafi'i rahimahullah wa lam yatawadda. Imam Syafi'i bangkit dan tidak berwudu untuk sholat subuh. Suman sarafa ila baiti, kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumahnya. Jadi di saat malam tersebut Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Wa kana al-Imam Ahmad yusni alaihi inda Ali, maka di saat itu ya Imam Ahmad masih bercengkrama dengan keluarganya. Imam Ahmad memuji tentang Imam Syafi'i kepada keluarganya. Begini Imam Syafi'i seperti ini. Faqalu lahu, maka para keluarganya itu mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, ini nama kunya Imam Ahmad. Wahai Aba Abdillah, kaifa tusni ala hadzal rajul alladhi akala fa syariba wa nama wa lam yakum wa shalla al-fajr biduni wudu'in. Wahai Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdillah atau Imam Ahmad, kenapa engkau memuji kepada seseorang yang hanya makan, minum, tidur dan salat tidur dan tidak salat malam dan salat subuh tidak wudu? Nah, ini aneh. Orang kayak gini di puji oleh kamu. Naam, barakallahu fikum. Fasa'ala al-Imam Asy-Syafi'i. Fasa'ala al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian, tak kala mendengar cerita dari keluarganya tersebut, Imam Ahmad tidak lantas percaya. Tasabut. Ya, tasabut. Ini pentingnya. Diajarkan oleh para ulama. Fasa'ala al-Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ahmad bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, apakah benar itu semua yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh keluarganya tentang dirimu? Nah, faqala, maka Imam Ahmad, Imam Syafi'i menjawab, amma kauni akaltu hatta afraqtul ina'a fadzalika li'anni ma wajadtu ta'aman atyabu min ta'amil imami Ahmad fa'aradtu an amla'a batni minhu. Imam Asy-Syafi'i menjawab, adapun keadaanku, aku makan sampai aku menghabiskan bersih hidangan yang dijamu semalam oleh Imam Ahmad. Ya, karena aku mendapatkan, karena sungguhnya tidak pernah aku dapatkan makanan yang lebih baik dari makanan Imam Ahmad. Yang jelas hukumnya, naam. Yang jauh dari subhat. Naam. Karena kewaraannya dari Imam Ahmad, kesalehannya dari Imam Ahmad, tidak diragukan sedikit bahwasanya makanan itu paling baik. Naam. Fa'aratu, dan aku menginginkan untuk memenuhi perutku dengan makanan yang paling baik tersebut. Naam. Kemudian, wa amma kauni lam akumis lam akum li salatil lail, adapun keadaanku aku tidak bangun di malam hari untuk salat malam, fa innal ilma afdalu min qiyamil lail. Nah, karena sungguhnya ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada salat malam. Maka dia lebih mendahulukan yang lebih utama, walaupun salat malam memiliki keutamaan. Tetapi na'am, tingkatan keutamaannya jauh lebih besar daripada ilmu. Na'am, ilmu lebih besar tingkatan keutamaannya. Maka dia begadang, ya. Na'am, dikarenakan ilmu tadi untuk mengeluarkan hukum dalam suatu hadis. Waqad kuntu ufakkiru fi hadzal hadis, dan aku berpikir na'am untuk mengeluarkan hukum satu hadis yang tadi, yang disebutkan tadi, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Na'am. Wa amma qawni lam atawadda li salatil fajri fa kuntu ala wudu'in min salatil isya. Adapun keadaanku aku tidak berwudu di saat mau salat fajar, karena aku masih memiliki wudu di saat salat isya, belum batal, ya. Wudu salat isya, na'am, sampai ya fajar dia enggak batal. Ya. Na'am. Wala yuhibbu ayukallifahum bima'il wudu. Dan aku tidak menginginkan untuk merepotkan kalian, mereka, yaitu keluarganya Imam Ahmad, untuk mengambilkan air wudu. Nah, ini seorang imam, ya, adab dari mereka di dalam al-musabrah, keteguhan mereka di dalam menuntut ilmu, keteguhan mereka di terhadap suatu ilmu. Nah, barakallahu fikum. Aqulu ala kulli halin innal musabarata fi talabil ilmi amrun muhimmun. Aku katakan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa ala kulli hal, pada keadaan apapun, sungguhnya al-musabarah, keteguhan di dalam menuntut ilmu, menyabarkan lebih sabar di dalam menuntut ilmu, perkara yang sangat penting. Falnandur, maka kita lihat, fi hadirin al-an, pada diri-diri kita sendiri. Hal nahnu ala hadal musabar? Apakah kita sudah sampai derajat keteguhan yang dilakukan mereka? Naam, tentu la. Tentu jawabannya tidak, ya. Jawabannya jauh dari keteguhan apa yang dilakukan oleh mereka. Naam. Naam. Ammal ladzina yadrusuna dirasatan nidhamiyatan. Adapun orang-orang yang mereka belajar di pendidikan-pendidikan yang resmi, fa innahum idzan sarafu min ad-dirasah rubbama yatalahuna bi asya'a la tu'inu 'ala ad-dars. Maka sungguhnya mereka tak kalah selesai dari belajarnya, kadang mereka na'am, ya, bermain-main dengan sesuatu yang tidak membantu di dalam pelajarannya. Na'am. Wa inni adribu masalan wa uhibbu alla yakuna wa alla yujadu lahu nadhir. Dan aku akan memberikan suatu contoh, dan aku tidak menginginkan hal itu terjadi pada seorang ahadut talabah, salah satu dari para murid, fi ba'dil mawad, ya, pada sebagian materi pelajaran, ajaba ijabatan sayyi'atan, ya, seorang murid itu menjawab suatu na'am dari pertanyaan dengan jawaban yang jelek. Faqala al-mudarris, maka guru itu mengatakan, limadha? Naam, kenapa kamu jawabannya jelek seperti ini? Jawabannya kok seperti ini? Ya, enggak nyambung gitu. Faqala, maka naam si murid tersebut mengatakan, li'anni qad aisattu min fahmi hadhil mada. Ya. Si murid tersebut menjawab, sungguh aku telah berputus asa untuk memahami materi ini. Naam, susah kali. Belajar susah untuk ya materi tersebut. Naam. Fa ana la adrusuha dan aku tidak mau mempelajari ini sebenarnya. Walakin uridu an akuna hamilan laha, akan tapi aku ingin na'am membawa ataupun membawai bidang ini. Ya, supaya aku keluar dari sekolah ini ya memiliki ijazah bahwasanya saya lulus tentang na'am kurikulum ini. Inginnya mendapat ijazah saja. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kaifal ya'as, kemudian ditanya, kenapa kamu putus asa dari materi tersebut? Nah, ini merupakan kata beliau, wa hadza khata'un 'adzimun. Keputusasaan terhadap suatu materi, hadza khata'un 'adzim, ini kesalahan yang sangat besar. Yajibu an nusabira hatta nasila ilal ghayah. Wajib untuk kita memiliki keteguhan. Naam. Di dalam menuntut ilmu sampai kita naam memperoleh tujuan. Nah, ini kemudian dibawakan oleh beliau suatu kisah yang hal ini menjadi naam hikmah bagi kita semuanya agar naam tidak masuk ke dalam keputusasaan tersebut. Bangkit dari keputusasaan, bangkit dari kesusahan di dalam menerima materi. Bangkit dari ya susah memahami pelajaran. Kemudian ditinggalkan. Naam. Untuk kita tidak seperti itu. Waqad haddatsani syaikhuna al-musabira Abdurrahman As-Sa'di. Telah naam menyampaikan kepadaku syekh kami. Yaitu Abdurrahman As-Sa'di. Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah guru dari Naam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menyampaikan tentang keteguhan di dalam menuntut ilmu. Anna dzukira anil Kisa'i. Bahwasanya disebutkan tentang kisah Al-Kisa'i. Imamu Ahlul Kufah. Imam Ahlul Kufah fin Nahwi, di dalam nahwu. Naam, di pelajaran nahwu. Ini seorang imam mengalami kesulitan, kesusahan di dalam belajar ilmu nahwu. Ini seorang imam yang besar. Kalau kita belajar na'am di dalam kitab-kitab ilmu nahwu, baik Jurumiyah, na'am, ataupun Mutamimah, Qatrunada, akan disebutkan itu. Imam Al-Kisa'i. Na'am. Anahu talaba ilman nahwi. Bahwasanya imam Al-Kisa'i, beliau menuntut ilmu nahwu. Falamnya tamakan. Dan dia, naam, gak bisa-bisa. Ya mungkin bisa diterapkan pada diri-diri kita. Ya. Belajar Durusuluhah jilidnya, ya gak sampai-sampai. Jurumiyah gak sampai-sampai. Ya. Bisa di, ya, kiaskan dengan diri-diri kita. Ini seorang imam. Ya. Bukan orang biasa. Seorang imam ini. Ya, imam kisah ahlu nahwu. Nah, yang diakui tentang keilmuan nahwunya. Nah, ya dia belajar ilmu nahwu tapi tidak bisa-bisa gitu. Wa fi yaumin minal ayyam, maka pada suatu hari wajada namlatan. Tahmilu ta'aman laha wa tas'udu bihi ilal jidar. Wa kullama sa'adat saqatat. Nah, pada suatu hari, na'am, Imam Al-Kisa'i mendapatkan seekor semut. Ya, yang membawa makanan. Semut itu membawa makanan. Antum mesti pernah lihat semut ya. Ya, tapi enggak terpikir oleh kita. Ya, tapi ini Imam Kisa'i memikirkan perjuangan seekor semut. Ya. Baik. Membawa seekor makanan, seekor semut membawa makanan. Dia naik ke tembok. Nah, maka setiap dia naik, dia jatuh. Ya. Setiap naik, jatuh lagi. Jatuh lagi semut tersebut. Tetapi perjuangan semut itu terus. Ya. Nah. Walakinnaha na'tabarat hatta takhallasat min hadhil uqbah. Maka dikarenakan keteguhannya seekor semut. Ya. Di dalam membawa makan sampai untuk naik. Ya, ke dinding, keteguhannya terus, kesabarannya dia terus untuk berusaha hatta takhallasat, sampai dia berhasil berhasil dari kesusahan, kerumitan tersebut. Wa sa'adatil jidar, maka na'am semut itu bisa menaiki jidar, ya, menaiki na'am tembok. Faqala al-Kisai, maka al-Kisai mengatakan, hadhihi namlah sabarat hatta wasalatil ghayah. Semut ini, ya, dia teguh di dalam menuntut ilmu, sabar, menguatkan kesabarannya sampai na'am kepada suatu tujuan. Na'am. Kemudian dengan hal itu oleh Imam Al-Kisai diambil ibrah. Kemudian fasabara hatta sara imaman fi nahwi. Kemudian dia na'am melihat kejadian tersebut, dia menguatkan kesabaran, keteguhannya dalam menuntut ilmu sampai dia menjadi seorang imam di dalam nahwu. Nah, diterapkan pada diri-diri kita. Ya. Ya. Selesai enggak kita dari belajar bahasa Arab? Naam. Selesai enggak, ya? Di dalam suatu materi. Naam. Untuk kita naam teguh di dalam hal tersebut. Naam. Ya, sehingga ini jadikan naam contoh untuk kita bangkit, ya, dari merasa sulit, merasa susah di dalam suatu materi. Barakallahu fikum. Tayyib. Walihada yambagi lana ayha talabah an nusabira wala nai'as. Fa innal ya'asa ma'nahu saddu babil khair. Maka dengan hal ini sepantasnya bagi kita semuanya, ya, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menasihatkan, ya, kepada kita semua, ayuhat talab, wahai para murid-murid, wahai para pelajar, wahai para penuntut ilmu, an nusabira wala nai'as. Ya, untuk kita bersabar. Naam. Atau menguatkan kesabaran. Teguh di dalam menuntut ilmu. Keteguhan di dalam menuntut ilmu. Wala nai'as. Dan jangan berputus asa. Fa innal ya'as. Karena sungguhnya keputus asaan. Maknanya adalah menutup pintu kebaikan. Naam. Wa yambailana alla natasya'ama. Alla natasya'amu bal natafa'alu wa anna udda anfusana khaira. Baik, dan sepantasnya bagi kita untuk kita tidak bersikap pesimis. Dan hendaklah kita itu bersifat optimis. Naam. Dan ini nasihat kebaikan bagi diri-diri kita semuanya. Naam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah. Naam, sebab-sebab yang lain. Naam, yang membantu di dalam menuntut ilmu. Naam, akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.